Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih menjelaskan hadis yang ke-34, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Yakni sedekah tidak akan menyebabkan berkurangnya harta seseorang. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan penambahan kepada seorang hamba yang suka memberi maaf, yang memiliki sifat pemaaf, melainkan kemuliaan, ketinggian. Wa ma tawaa ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang tawadhu, rendah diri, tidak sombong, karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, kedudukannya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, adapun pembahasan kita pada malam hari ini adalah terkait dengan masalah atau poin yang ketiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini, yaitu tentang masalah at-tawadhu, permasalahan tawadhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, at-tawadhu ini adalah merupakan akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat baik, yang sangat agung, yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim siapapun dia. Sangat butuh yang namanya at-tawadhu. Sebab at-tawadhu adalah merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkandung di dalamnya al-khairul kathir, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan dunia, demikian pula kebaikan di akhirah. Di dunia orang yang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diangkat kedudukannya, derajatnya. Demikian pula di akhirah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan at-tawadhu? At-tawadhu ini berasal dari kata wadha'a. Tawadha'a yatawadha'u tawadhu'an. Isim fa'ilnya mutawadhi. Orang yang tawadhu disebut mutawadhi'un. Jadi at-tawadhu ini berasal dari kata wadha'a yang artinya rendah. Merendahkan diri. Tidak sombong. Tidak merasa lebih. Tidak merasa tinggi di hadapan yang lainnya. Ini asal makna dari at-tawadhu. Adapun secara istilah ada beberapa ungkapan yang disebutkan oleh para ulama yang intinya dari ungkapan-ungkapan tersebut kembali kepada makna wadha'a, merendahkan diri, tidak merasa lebih, merasa besar, merasa tinggi dari yang lainnya. Di antara ungkapan yang disebutkan oleh para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah. Beliau mengatakan at-tawadhu huwa khafdul janah walinul janib. At-tawadhu kata beliau adalah khafdul janah, merendahkan diri. Merendahkan diri. Walinul janib, dan mudah dalam bergaul, mudah dalam bermuamalah, yakni ramah terhadap yang lainnya. Ini ungkapan yang disebutkan oleh Al-Junaid bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dalam Al-Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladina ya'lafuna wa yu'lafun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrabukum minni majlisan yawmal qiyamah, yang paling dekat di antara kalian tempat duduknya denganku, kata Nabi, pada hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau mengatakan al-muwatti'una aknafan, yang dia senantiasa membentangkan pundaknya, yakni dia senantiasa merendahkan dirinya, tawadhu, tidak menyombongkan dirinya. Alladina ya'lafuna wa yu'lafun, dan dia mudah dalam bergaul, mudah dalam bermuamalah, dan mudah diajak untuk bermuamalah. Ini ungkapan yang disebutkan oleh Al-Junayn bin Muhammad rahimahullahu taala. Demikian pula di antara ungkapan yang disebutkan oleh para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan at-tawadhu huwa khudu'un lil haqq wa inqiyadun lahu wa qabuluhu mimman qalahu. At-tawadhu adalah merendahkan diri dan tunduk terhadap kebenaran. Wa qabuluhu mimman qalahu, dan menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya. Walau sami'ahu min sabiyyin laqabilahu, walaupun dia mendengarkan kebenaran itu dari anak kecil, maka dia akan menerimanya. Walau sami'ahu min ajhalin nas laqabilahu, walaupun dia mendengarkan kebenaran itu dari orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh, selama itu kebenaran, maka dia akan terima. Ini ungkapan yang disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwa at-tawadhu adalah merendahkan diri, tunduk terhadap kebenaran. Demikian pula menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya. Demikian pula di antara ungkapan yang disebutkan oleh para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan at-tawadhu huwa an takhruja min baitika fala talqa musliman illa ra'aita annahu khairun minka. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, at-tawadhu adalah an takhruja min baitika, engkau keluar dari kediamanmu, engkau keluar dari rumahmu, fala talqa musliman, sehingga tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim, illa ra'aita annahu khairum minka, tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim melainkan engkau melihat dia jauh lebih baik dari dirimu. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, ini beberapa ungkapan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna at-tawadhu, yang intinya seluruh dari ungkapan-ungkapan tersebut kembali kepada merendahkan diri, tidak sombong, tidak merasa lebih, tidak merasa tinggi, tidak merasa besar dari yang lainnya. Oleh karena itu at-tawadhu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu, tawadhu'lah di hadapan kaum mukminin. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tawadhu, merendahkan diri di hadapan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan tawadhu'lah, rendahkanlah dirimu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, untuk tawadhu, merendahkan diri. di hadapan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam suratul Isra ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah." Dan tawadhu'lah, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya, yakni di hadapan kedua orang tua. Oleh karena itu, tidak ada perintah, tidak ada perintah untuk tawadhu, merendahkan diri di dalam Al-Quranul Karim, kecuali pada dua golongan. Tidak ada perintah untuk tawadhu, merendahkan diri di dalam Al-Quranul Karim, kecuali pada dua golongan. Golongan yang pertama adalah perintah untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan kaum mukminin. Wakhfid janahaka lil mukminin, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mukminin, adillatin 'alal mukminin, a'izzatin 'alal kafirin. Ini golongan yang pertama. Perintah untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan kaum mukminin. Golongan yang kedua adalah perintah untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan tawadhu'lah, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Oleh karena itu, tawadhu, merendahkan diri di hadapan kaum mukminin, diperintahkan, dianjurkan, dan lebih dianjurkan lagi tawadhu, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Sehingga at-tawadhu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian tawadhu, merendahkan diri kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, di mana Allah Jalla wa ala langsung mewahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, orang yang paling tawadhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketawaduan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah imamul mutawadhi'in, imamnya, pemimpinnya para mutawadhi'in, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka siapa yang ingin memiliki sifat at-tawadhu, maka contohlah Rasulullah, tirulah Rasulullah alaihi salatu wassalam bagaimana tawadhu beliau di hadapan para sahabatnya, bagaimana tawadhu beliau terhadap anak-anak kecil, bagaimana tawadhu beliau kepada pelayannya, pembantunya, dan bagaimana tawadhu beliau kepada keluarganya. Sehingga beliau adalah imamul mutawadhi'in, imamnya, pemimpinnya orang-orang yang tawadhu. Lalu bagaimanakah bentuk, gambaran, contoh dari sikap tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, dari Uqbah bin Amir, Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an. Kata Uqbah bin Amir, atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama rajulun fakallamah. ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu. Lalu kemudian dia berbicara dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'ala tur'adu fara'isuh. Dalam kondisi, dalam keadaan laki-laki tersebut ketakutan, gemetaran berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat wibawa beliau, kedudukan beliau, sehingga laki-laki tersebut ketakutan, gemetaran ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hawin alaik, hawin alaik, tenangkan dirimu. Subhanallah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hawin alaik, tenangkan dirimu, yakni jangan takut, jangan takut, jangan gemetar. Fa inni lastu bimalikin. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Subhanallah. Tawadhu'nya beliau, Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inni lastu bimalikin. Aku bukanlah seorang raja. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisy ta'kulul qadid. Aku hanyalah seorang anak dari wanita yang berasal dari suku Quraisy. Ta'kulul qadid, yang hanya makan makanan al-qadid. Al-qadid adalah daging yang dikeringkan. Daging yang dikeringkan, yakni makanan makanan biasa, bukan makanan yang mewah. Jadi kata Nabi, aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah seorang anak dari wanita yang berasal dari suku Quraisy yang makan makanan al-qadid. Yakni makanan biasa, bukan makanan yang mewah. Subhanallah. Tawadhu'nya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Fa inni lastu bimalikin. Aku bukanlah seorang raja. Ini beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam berbeda dengan raja-raja yang lainnya, yang mereka justru ingin menampakkan kebesaran mereka, kesombongan mereka, ketinggian mereka di hadapan rakyatnya. Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang terjatuh dalam kesombongan. Waliyadzu billah. Undur ila Fir'aun, madza qala liqaumih. Lihatlah Fir'aun. Fir'aun alaihi la'natullah, apa yang dia katakan kepada kaumnya? Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi alaisani mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini adalah milikku? Subhanallah. Sombongnya Fir'aun. Bukankah kerajaan Mesir ini adalah milikku? Wa hadhil anharu tajri min tahti. Dan sungai-sungai yang mengalir di bawah kakiku. Ini bentuk kesombongan Fir'aun alaihi laknatullah. Bahkan sampai pada tingkatan al-ilahiyah, al-ubudiyah, dia menuankan dirinya. Dalam ayat yang lain, Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Ini kesombongan Fir'aun yang menyebabkan dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa ala bersama dengan bala tentaranya. Apa penyebabnya? Kesombongan. Dia menyombongkan dirinya. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apa yang mau dibanggakan pada diri kita? Apa yang mau disombongkan pada diri kita? Kita hanya manusia biasa Kita bukan malaikat. Kita manusia yang lemah. Kita manusia yang jahil, yang bodoh. Kita adalah manusia yang pendosa, yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan. Ditambah lagi, kita adalah manusia yang diciptakan dari sesuatu yang hina, yang rendah. Sehingga apa yang mau dimanggakan, apa yang mau disombongkan pada diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insana dha'ifan." Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dha'ifan, dalam keadaan lemah. "Innahu kana dhaluman jahula." Sesungguhnya manusia mereka sangat pendosa. Suka berbuat dosa dan kemaksiatan, jahula dan bodoh, jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan bodoh, jahil. Tidak tahu apa-apa. Min ayyi syai'in khalaqah? Dari sesuatu apakah manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia diciptakan dari cairan yang hina, yang rendah. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia darinya. Lalu apa yang mau dibanggakan pada diri kita? Apa yang mau disombongkan pada diri kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang datang kepada beliau, berbicara dengan beliau dalam ketakutan, gemetaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahwin alaik." Tenangkan dirimu. "Fa inni lastu bimalikin." Aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah seorang anak dari wanita yang berasal dari suku Quraisy yang hanya makan makanan yang biasa. Ini di antara bentuk contoh gambaran dari sikap tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula gambar contoh dari tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah di mana beliau ketika bertemu dengan anak-anak kecil, maka beliau memulai mengucapkan salam. Naam. Walaupun yang dianjurkan yang lebih mudah mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Liyusallimus shagiru 'alal kabir. Kata Nabi, hendaknya yang lebih dahulu mengucapkan salam yang lebih muda usianya kepada yang lebih tua. Ini yang dianjurkan. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda. Ketika yang lebih tua dia mengucapkan salam kepada yang lebih muda, maka ini menunjukkan ketawaduannya. Ini menunjukkan ketawaduannya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bertemu dengan anak-anak kecil, maka beliau memulai mengucapkan salam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar fayusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum wa yad'u lahum. Kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berziarah mengunjungi kaum Ansar, lalu kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil dan mengusap kepala mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini menunjukkan kepada kita tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thabit al-Bunani murid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ketika Thabit al-Bunani berjalan dan beliau bertemu dengan anak-anak kecil, maka beliau mengucapkan salam. Beliau mengucapkan salam. Thabit al-Bunani ditanya, "Kenapa engkau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil?" Maka Thabit Al-Bunani mengatakan bahwa guruku yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau bertemu dengan anak-anak kecil, maka beliau pun mengucapkan salam. Kata Thabit Al-Bunani, aku bertanya kepada Anas bin Malik, kenapa beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan anak-anak kecil, maka beliau mengucapkan assalam. Demikian pula di antara bentuk contoh dari sikap tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kanatil amatu min imai ahli al-Madinah litakhudhu biyadin nabiy sallallahu alaihi wasallam fatantaliku haitsu syaat. Kata Anas bin Malik, ada seorang budak wanita, ada seorang budak wanita dari penduduk Madinah. Budak wanita tersebut memegang tangan Nabi. Dia memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dimanapun yang dia inginkan. Perhatikan, di mana ada seorang budak wanita, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa budak ini statusnya rendah. Budak statusnya rendah, dan dia memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang. Budak wanita tersebut memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa beliau kemanapun yang dia inginkan. Ini pula di antara bentuk sikap tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara bentuk contoh dari tawadhu'nya Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah di mana beliau ikut serta ataukah beliau ikut terjun dalam menggali parit pada peristiwa Ghazwatul Khandaq, pada peristiwa perang Khandaq, sebagaimana yang masyhur kisahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut turun membantu para sahabat menggali parit tersebut, yang mana pada waktu itu lagi musim dingin, musim paciklik, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum kekurangan makanan, sehingga di antara mereka para sahabat ada yang mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan, tidak ada makanan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluh karena kelaparan. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Beliau juga mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan, yakni sama-sama lapar. Para sahabat kelaparan, Nabi juga kelaparan. Subhanallah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, innal aisha aishul akhirah warhamil ansar wal muhajirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirah. Itulah kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Lapar yang kita rasakan di dunia itu sifatnya sementara. Innal aisha aishul akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirah. Warhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Demikian pula di antara bentuk tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Anas bin Malik, suatu ketika Nabi SAW berjalan, beliau sedang berjalan. Faja'a a'rabiyun, lalu tiba-tiba datanglah seorang a'rabi, seorang badui yang tinggal di pedalaman. Jadi ketika Nabi SAW sedang berjalan, lalu tiba-tiba datanglah seorang a'rabi, seorang badui. Lalu kemudian dia menarik selendang Nabi SAW hingga membekas, hingga membekas di leher Nabi SAW. Lalu kemudian a'rabi tersebut dia mengatakan, ya Muhammad, i'tini mimma lillahi alladhi indak, wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Subhanallah. Perhatikan badui ini, a'rabi ini. Lalu kemudian dia menarik selendang Nabi hingga membekas di leher Nabi. Lalu meminta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah kemudian Rasulullah alaihi salat Apakah kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam membalasnya? Tidak sama sekali. Itu bukan sifat Nabi, membalas kejelekan dengan kejelekan. Apabila ada seseorang menyakiti fisik beliau, pribadi beliau, beliau tidak akan marah, beliau tidak akan membalasnya, karena itu bukan sifat beliau. Wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah, Nabi tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Ketika badui tersebut menarik selendang Nabi hingga membekas, lalu kemudian dia memanggil nama beliau, ya Muhammad, dan meminta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tersenyum, beliau pun tertawa, beliau tidak marah, tapi beliau tersenyum. Fa'amara lahu bi'ata'in, kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan sesuatu kepada badui tersebut. Demikian pula di antara bentuk dari sikap tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha ditanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, apa yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya? Qalat, maka Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi ay khidmati ahlihi, fa idza hadaratish shalah kharaja ila shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membantu keluarganya. Beliau biasa membantu pekerjaan keluarganya. Dan apabila telah tiba waktu sholat, maka Nabi keluar menuju as-sholah. Maka ini beberapa gambaran, beberapa contoh dari bentuk sikap tawadhu'nya Nabi SAW. Sehingga beliau dikenal dengan imamul mutawadhi'in, imamnya, pemimpinnya orang-orang yang tawadhu. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, lalu apa keutamaan? Apa keutamaan seorang yang memiliki sifat at-tawadhu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Qasas ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirah, itulah kampung akhirah, naj'aluha, yang kami berikan, yang kami janjikan, lilladina la yuriduna uluwa, kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan, keangkuhan, kebesaran, wala fasada, dan kerusakan di muka bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ayat ini, ayat 83 dari suratul Qasas, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahu jalla wa ala sampaikan setelah menyebutkan tentang kisah Qarun alaihi laknatullah, yang dia menyombongkan dirinya, dia merasa lebih besar, dia merasa lebih tinggi dari yang lainnya dengan kesombongannya, dengan kebesarannya. Qarun alaihi laknatullah, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan ini semua, yaitu diberikan harta yang melimpah, itu disebabkan karena ilmuku, disebabkan karena kepintaranku, kecerdasanku. Subhanallah, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bahwa apa yang dia dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kalian dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Qarun dia lupa. Dia menyandarkan nikmat tersebut kepada kepintarannya, kecerdasannya, sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan harta yang melimpah ruah disebabkan karena kepintaranku, kecerdasanku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun alaihi laknatullah, dia keluar di hadapan kaumnya dengan kemegahannya, dengan perhiasannya, dengan kekayaannya. Dia menyombongkan dirinya di hadapan kaumnya, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya. Apa penyebabnya? Kesombongan. Naam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, tilkad darul akhirah naj'aluha, itulah negeri akhirah yang kami janjikan, yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan, dan kerusakan di muka bumi, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ayat 83 dari suratul Qasas, kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, ay laisa lahum iradatun fa kaifal amal lil uluwi fil ardi ala ibadillah wa takabburi alaihim wa alal haq. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, ay laisa lahum iradatun, yakni mereka sama sekali tidak memiliki iradah, mereka tidak memiliki keinginan untuk menyombongkan diri mereka di hadapan hamba-hamba Allah, untuk menyombongkan diri mereka terhadap kebenaran. Laisa lahum iradah, mereka sama sekali tidak memiliki iradah, keinginan. Fa kaifal amal, lalu bagaimana mungkin mereka akan melakukannya? Ingin saja mereka tidak ada, apalagi melakukannya. Wa an takuna iradatuhum masrufatan ila Allah azza wa jalla wa qasduhum ad-dar al-akhirah wa haluhum at-tawadhu' li ibadillah azza wa jalla, dan mereka menjadikan iradah mereka, mereka menjadikan tujuan mereka seluruhnya adalah untuk Allah dan negeri akhirah. Wa haluhum at-tawadhu' li ibadillah, dan kondisi mereka, keadaan mereka senantiasa tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, mereka inilah yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian dan kerusakan di muka bumi, mereka inilah yang berhak mendapatkan darul akhirah. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, ayat 83 dari suratul Qasas, kata beliau rahimahullahu taala, yukhbirullahu taala anna ad-daral akhirata wa na'imaha al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul ja'alaha li'ibadihi al-mu'minin al-mutawadhi'in. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, Allah memberitakan bahwa negeri akhirah yaitu al-jannah dan kenikmatan-kenikmatannya yang kekal abadi, alladzi la yahulu wa la yazul, yang tidak akan berubah dan tidak akan sirna, ja'alaha li'ibadihil mu'minin al-mutawadhi'in, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, al-mutawadhi'in, yang memiliki sifat tawadhu, alladzina la yuriduna uluwan fil ardi ay tarafu'an ala khalqillah wa ta'adhuman alaihim wa tajabburan bihim wala fasadan fihim, dan mereka tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, ay tarafu'an ala khalqillah, mereka tidak merasa tinggi di hadapan hamba-hamba Allah, wa ta'adhuman alaihim, dan mereka tidak merasa besar di hadapan hamba-hamba Allah, wa tajabburan bihim, dan mereka tidak merasa hebat, mereka tidak merasa kuat di hadapan hamba-hamba Allah, wala fasadan fihim, dan mereka tidak melakukan kerusakan terhadap manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa hamba-hamba Allah al-mutawadhi'in yang memiliki sifat tawadhu, mereka berhak untuk mendapatkan darul akhirah yaitu al-jannah dan kenikmatan-kenikmatannya yang kekal abadi, yang tidak akan berubah dan tidak akan sirna. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya, dalam suratul Furqan ayat yang ke-163 atau ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketundukan, kerendahan dan ketawaduan. Hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan dan ketawaduan. Apa balasan yang akan mereka dapatkan? Apa keutamaan yang akan mereka dapatkan? Allah sebutkan pada beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itu hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan, mereka akan mendapatkan balasan berupa al-ghurfah, yakni al-jannah. Disebabkan karena kesabaran mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari Harithah bin Wahab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Kata Nabi, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami, beritakan kepada kami siapa penghuni syurga tersebut." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu dha'ifin mutadha'ifin, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap yang lemah mutadha'ifin ay mutawadhi'in, setiap yang lemah dan mutadha'if, mutawadhi', yang merendahkan dirinya, tidak sombong, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang tawadhu, seorang yang mutawadhi, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mutawadhi akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai oleh manusia. Kafa bimultamisi tawadhu'i rif'atan wa kafa bimultamisil uluwi safala. Cukuplah seorang yang mencari kerendahan, ketawaduan, dia akan diangkat derajatnya, kedudukannya. Wa kafa bimultamisil uluwi safala. Dan cukuplah seorang yang mencari kesombongan, ketinggian, kebesaran, dia akan dihinakan, dia akan direndahkan. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu akan lari dari seorang pemuda yang sombong. Ilmu itu akan lari dari seorang pemuda yang sombong, yang dia merasa lebih dari yang lainnya. Kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana air itu tidak akan ke tempat yang lebih tinggi kecuali dengan alat. Tanpa alat bantuan tidak akan mungkin air itu naik ke tempat yang lebih tinggi, bahkan dia akan semakin lari, semakin jauh. Demikian pula halnya ilmu. Ilmu tidak akan didapatkan oleh seorang yang memiliki kesombongan. Kata para ulama ussalaf, la yunalul ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ucapan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, agar kalian merendahkan diri-diri kalian. Kata para ulama, yang namanya tawadhu itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Yang namanya tawadhu harus diusahakan. Kalau tidak diusahakan, maka apa yang kita miliki dari kelebihan itu akan membawa kita kepada kesombongan. Waliyadzubillah, sombong dengan kepintarannya, sombong dengan kecerdasannya, sombong dengan jabatannya, kedudukannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan suku ini, suku itu, dan seterusnya. Jadi at-tawadhu itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Adapun kesombongan, yang itu adalah merupakan lawan dari at-tawadhu, yang namanya kesombongan harus dilawan. Kalau tidak dilawan, maka seseorang akan terjatuh dalam kesombongan, sadar ataukah dia tidak sadar. Berbeda dengan at-tawadhu, at-tawadhu harus diusahakan. Tawadhu dengan ucapan, tawadhu dengan perbuatan, tawadhu dengan sikap, tawadhu dengan penampilan, dengan pakaian. Jadi yang namanya tawadhu itu bukan berarti seseorang memakai pakaian yang jelek, pakaian yang tidak bagus. Tidak demikian. Berpakaianlah yang sewajarnya, berpakaianlah yang sewajarnya dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, dan syarat yang kedua tidak ada kesombongan. Dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bertemu dengan seseorang. Orang tersebut dia memakai pakaian yang jelek, yang tidak bagus. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Hal ataqallahu malan?" Apakah Allah memberikan rezeki kepadamu? Apakah Allah memberikan harta kepadamu? Qalu qala na'am. Dia menjawab na'am. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza ataqallahu malan falyura atharu ni'matillahi alaik." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadamu, maka perlihatkan, tampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Tapi dengan dua syarat tadi, tidak melampaui batas, tidak pula ada padanya kesombongan. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara ta'liq dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Tapi ingat, tinggalkan dua perkara. Min ghairi sarafin wala makhilah. Tinggalkan sikap melampaui batas, berlebih-lebihan, dan kesombongan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sederhana dalam berpakaian ini jauh lebih afdal, ini jauh lebih utama dibandingkan seseorang memakai pakaian yang mewah, yang mahal, yang terkadang seseorang dia terjatuh dalam kesombongan disebabkan karena pakaiannya, pakaiannya yang mahal, pakaiannya yang mewah, yang menyebabkan sifat tawadhu yang ada di dalam hatinya itu akan hilang sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pakaian yang sederhana itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari Al-Harithi, Nabi sallallahu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan, yakni Abu Umamah, beliau menyebutkan dzakara ashabun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman indahu dunya. Suatu ketika para sahabat mereka menyebutkan tentang dunia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka menyebutkan tentang pakaian di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan ala tasmaun, ala tasmaun, tidakkah kalian mendengarkan, tidakkah kalian mendengarkan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innal badadata minal iman, innal badadata minal iman, sesungguhnya kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Taib Allahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taala naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.